Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 325. Kitab Adab Berjalan Jauh atau Bermusafir. Bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Jelasnya, bahwa jikalau lamalah masa peperangan, tentu lamalah masa rukhsah. Karena tiada arti dengan menentukan 18 hari itu. Dan yang jelas, bahwa qasarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena beliau itu bermusafir. Tidak karena beliau menghadiri peperangan dan berperang. Inilah arti qasar. Adapun arti pemanjangan, maka yaitu bahwa perjalanan itu dua marhalah. Tiap-tiap marhalah, 8 farsah. Tiap-tiap farsah, 3 mil. Tiap-tiap mil, 4.000 langkah. Dan tiap-tiap langkah, 3 tapak kaki. Yang dimaksud dengan perjalanan mubah ialah bahwa yang melakukan perjalanan atau safar itu bukan orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya yang melarikan diri dari keduanya, yang melarikan diri dari orang yang memilikinya, kalau ia yang bermusafir itu seorang budak. Dan kalau yang bermusafir itu wanita, maka tidaklah ia melarikan diri dari suaminya. Dan tidaklah orang yang bermusafir itu orang yang berhutang, yang melarikan diri dari yang berpiutang, serta ia mampu membayarnya. Dan tidak bertujuan untuk merampok atau membunuh orang, atau mencari kelimpahan harta haram dari seorang penguasa atau sultan yang zalim, atau membuat kerusakan di antara kaum muslimin. Kesimpulannya, tidaklah orang itu bermusafir kecuali pada suatu maksud, dan maksud itulah yang menggerakkannya. Jikalau yang menghasilkan maksud itu haram, dan jikalau tidak adalah maksud itu, niscaya ia tidak tergerak untuk perjalanan itu, maka perjalanan itu maksiat dan tidak diperbolehkan padanya rukhsah. Adapun perbuatan fasik dalam perjalanan dengan meminum khamar dan lainnya, maka tidaklah mencegahkan rukhsah. Tetapi tiap-tiap perjalanan yang dilarang agama, maka tidaklah perjalanan itu menolong padanya dengan rukhsah. Jikalau orang musafir itu mempunyai dua penggerak, yang satu mubah dan yang lainnya terlarang atau mahdur, di mana jikalau penggerak yang terlarang itu tidak ada, niscaya adalah penggerak yang mubah itu sendiri, bebas menggerakkannya dan sudah pasti seorang musafir itu bermusafir karena penggerak mubah, maka baginya rukhsah. Orang-orang sufi yang berjalan keliling di beberapa negeri tanpa ada maksud yang sah, selain dari bersenang-senang untuk menyaksikan berbagai tempat, maka tentang rukhsah bagi mereka terdapat khilaf atau perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang terpilih atau yang lebih kuat bagi mereka itu rukhsah. Rukhsah keempat, menjamakkan atau mengumpulkan antara zuhur dan asar pada waktu keduanya, dan antara maghrib dan isya pada waktu keduanya. Juga yang demikian itu diperbolehkan pada tiap-tiap perjalanan yang jauh, lagi mubah. tentang diperbolehkan pada perjalanan yang pendek atau terdapat dua kaul atau pendapat ulama. Kemudian kalau didahulukan sholat asar kepada waktu duhur, maka hendaklah diniatkan jamak antar duhur dan asar pada waktu keduanya itu sebelum selesai dari duhur. Dan hendaklah dilakukan azan untuk duhur dan iqomah, dan ketika selesai lalu dilakukan iqomah untuk asar. Dan pertama sekali diperbarui tayamum kalau salat fardunya itu dengan tayamum. Dan tidaklah diceraikan di antara salat duhur dan asar itu dengan lebih banyak dari waktu tayamum dan iqomah. Kalau didahulukan salat asar, maka tidak diperbolehkan. Jikalau diniatkan jamak ketika bertakbiratul ikram salat asar, niscaya boleh pada Imam Al-Mazani. Pendapatnya itu dalam segi kias, karena tidak ada tempat pegangan untuk mewajibkan mendahulukan niat. Tetapi agama membolehkan jamak, dan ini adalah jamak. Dan rukhsah itu pada sholat asar. Maka mencukupilah niat pada asar. Adapun duhur, maka berlaku di atas hukum. Kemudian, apabila telah selesai dari dua sholat tadi, maka seyogyalah mengumpulkan di antara sunat-sunat dua sholat itu. Adapun asar, tidak ada sunat sesudahnya. Tetapi sunat yang sesudah duhur dikerjakan sesudah selesai sholat asar. Ada kalanya ia berkendaraan atau masih bermusafir atau sudah bermukim. Karena kalau dikerjakan sholat sunat duhur sebelum asar, niscaya putuslah muwalah atau berturut-turut atau beriring-iringan. Dan muwalah itu wajib menurut suatu pendapat. Jikalau bermaksud mengerjakan 4 rakaat sunat sebelum duhur dan 4 rakaat sunat sebelum asar, maka hendaklah dikumpulkan antara semuanya itu sebelum mengerjakan 2 salat fardu itu. Mula-mula dikerjakan sunat duhur, kemudian sunat asar, kemudian fardu duhur, kemudian fardu asar, kemudian sunat duhur yang 2 rakaat sesudah fardunya. Dan tidak seyogyalah disia-siakan sholat sunat dalam perjalanan. Maka apa yang hilang dari pahalanya adalah lebih banyak dari apa yang diperbolehnya dari keuntungan. Lebih-lebih agama telah meringankan kepadanya dan membolehkan mengerjakan di atas kendaraan, supaya ia tidak terhalang dari teman-temannya disebabkan sholat itu. Kalau dikemudiankan atau ditakhirkan duhur kepada waktu asar, maka berlakulah di atas tertib ini. Dan tidak dihiraukan dengan jadinya sunat duhur sesudah asar pada waktu makruh. Karena sholat yang bersebab tidaklah dimakruhkan pada waktu itu. Begitu pula dikerjakan mengenai maghrib, isya, dan witir. Dan apabila didahulukan atau dikemudiankan, maka sesudah selesai dari sholat fardu, lalu dikerjakan semua sholat sunat rawatib. Dan disudahi semuanya itu dengan sholat witir. Kalau terguris dalam hatinya ingatan kepada sholat duhur sebelum habis waktunya, maka hendaklah ia berazam mengerjakan bersama serta asar. Itu niat jamak. Karena sesungguhnya kosong dari niat ini ada kalanya dengan niat meninggalkan atau dengan niat mengemudiankan dari waktu asar. Dan yang demikian itu haram dan bercita-cita kepadanya haram. Dan jikalau tiada teringat kepada salat zuhur, sehingga keluarlah waktunya. Ada kalanya karena tidur atau karena pekerjaan, maka ia menunaikan salat zuhur bersama asar. Dan ia tidak menjadi orang maksiat. Karena perjalanan itu sebagaimana melengahkan daripada mengerjakan salat, maka kadang-kadang melengahkan daripada mengingati salat. Mungkin pula dikatakan bahwa sholat duhur jatuh pada waktunya atau menjadi ada, bukan kodok. Apabila berazam mengerjakannya sebelum habis waktunya. Tetapi yang lebih jelas atau yang lebih kuat, bahwa waktu duhur dan waktu asar itu menjadi bersekutu di antara dua sholat dalam perjalanan. Dan karena itulah wajib atas wanita yang datang kain kotor atau berhaid mengkodokkan sholat duhur apabila ia suci sebelum terbenam matahari. Dan karena itulah jelas bahwa tidak disyaratkan muwalah dan tertib atau yang dahulu didahulukan di antara duhur dan asar. Ketika mengemudiankan duhur atau jamak takhir. Adapun apabila dijamak takdimkan atau asar kepada duhur pada jamak takdim, niscaya tidak diperbolehkan. Karena sesudah selesai sholat duhur, itulah yang menjadi waktu bagi asar. Sebab jauhlah dari dapat dipahami bahwa dikerjakan sholat asar oleh orang yang berazam meninggalkan duhur atau mengemudiankannya. Halangan atau uzur, hujan itu membolehkan jamak, seperti uzur dengan perjalanan. Meninggalkan sholat Jumat juga setengah dari rukhsah perjalanan. Dan Jum'ah itu bergantung pula kepada sholat-sholat fardu. Jikalau diniatkan mungkin sesudah mengerjakan sholat asar, lalu mendapati waktu asar di kampung atau tidak dalam perjalanan lagi, maka wajiblah mengerjakan sholat asar itu. Dan apa yang sudah dikerjakan itu hanya memadai dengan syarat tetap ada halangan atau perjalanan sampai kepada habisnya waktu asar. Rukhsah kelima, mengerjakan sholat sunat dengan berkendaraan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di atas kendaraannya kemana saja kendaraannya itu menghadap. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dan Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir di atas kendaraan. Dan tidaklah atas orang yang mengerjakan sholat sunat yang berkendaraan itu pada rukuk dan sujudnya, kecuali dengan isyarat saja. Dan seyogialah membuat sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Dan tidak wajib membungkuk sampai kepada batas yang mendatangkan bahaya disebabkan kendaraan. Jikalau ia pada tempat tidur, maka hendaklah disempurnakan rukuk dan sujud, karena ia sanggup yang demikian. Adapun menghadap kiblat, maka tidak wajib. Tidak wajib pada permulaan sholat, dan tidak pada waktu meneruskan sholat. Tetapi arah jalan itu ganti kiblat. Maka hendaklah ia dalam semua sholatnya, ada kalanya ia menghadap kiblat atau mengarahi pada arah jalan, supaya ada baginya arah yang tetap padanya. Kalau ia memalingkan kendaraannya dari jalan dengan sengaja, niscaya batalah sholatnya, kecuali kalau dipalingkannya ke kiblat. Kalau dipalingkannya karena lupa dan pendek waktu, niscaya tidak batal sholatnya. Dan kalau panjang waktunya, maka khilaf atau berbeda pendapat di antara ulama. Kalau kendaraannya itu melawan atau berpaling, niscaya tidak batal sholat. Karena yang demikian termasuk yang banyak terjadi. Dan tidak bersujud sahwi. Karena perlawanan dari binatang kendaraan itu tidaklah disangkutkan kepadanya. Sebaliknya, jikalau ia berpaling karena lupa, maka ia sujud sahwi dengan isyarat saja. Rukhsah ke-6, mengerjakan sholat sunat bagi orang yang berjalan kaki diperbolehkan dalam perjalanan dan diisyaratkan untuk rukuk dan sujud dan tidak duduk untuk tasyahud, karena yang demikian menghilangkan faedah rukhsah. Dan hukum orang yang berjalan kaki itu sama dengan hukum orang yang berkendaraan. Tetapi seyogyalah orang yang berjalan kaki itu bertakbiratul ihram untuk sholat itu dengan menghadap kiblat. Karena berpaling pada sekejap itu tidak ada kesukaran padanya. Kecuali orang yang berkendaraan, maka pada memalingkan kendaraan, meskipun kekang binatang kendaraan itu di tangannya, adalah sukar. Kadang-kadang sholat itu banyak, maka lamalah yang demikian. Tiada seyogyalah berjalan kaki pada najis yang basah dengan sengaja. Kalau diperbuat yang demikian, niscaya batalah sholatnya. Lain halnya kalau binatang orang yang berkendaraan itu menginjak najis. Dan tidak harus ia mengganggu perjalanannya sendiri dengan menjaga dari najis-najis yang biasanya tiada kosong jalan dari najis-najis itu. Tiap-tiap orang yang melarikan diri dari musuh atau banjir atau binatang buas boleh mengerjakan sholat fardu dengan berkendaraan atau berjalan kaki, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu pada mengerjakan sholat sunat. Rukhsah ke-7, berbuka. Dan musafir itu dalam puasa. Maka orang musafir boleh berbuka puasa, kecuali pada pagi hari ia bermukim, kemudian bermusafir. Maka haruslah menyempurnakan puasa hari itu. Jikalau pagi-pagi telah menjadi musafir yang berpuasa, kemudian ia bermukim, maka haruslah menyempurnakan puasa. Kalau bermukim dengan berbuka puasa, maka tidak wajib imsak atau menahan diri dari yang membatalkan puasa pada sisa hari itu. Kalau pagi hari bermusafir dengan cita-cita berpuasa, niscaya tidak wajib berpuasa. Tetapi boleh berbuka apabila ia mau. Dan berpuasa lebih utama daripada berbuka. Dan mengqasarkan sholat lebih utama daripada menyempurnakannya untuk keluar dari syubhat khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama yang membawa kepada meragukan. Dan karena dia tidaklah dalam tanggungan qada, sebaliknya orang yang berpuasa, maka ia adalah dalam tanggungan qada. Kadang-kadang sukar baginya yang demikian disebabkan halangan, maka tetaplah puasa itu dalam tanggungannya. Kecuali apabila puasa mendatangkan kemadharatan baginya, maka berbuka menjadi lebih utama. Inilah 7 macam rukhsah. 3 daripadanya bergantung dengan perjalanan jauh, yaitu qasar salat, berbuka puasa, dan menyapu muzah atau kasut 3 hari. 2 daripadanya bergantung dengan perjalanan jauh atau dekat, yaitu gugur Jum'ah dan gugur qada ketika mengerjakan sholat dengan tayamum. Adapun sholat sunnah dengan berjalan kaki atau berkendaraan terdapat khilaf ulama. Yang lebih sahih atau yang lebih kuat diperbolehkan pada perjalanan yang dekat, dan menjamakkan antara 2 sholat terdapat khilaf ulama. Yang lebih zahir atau yang lebih kuat tertentu menjamakkan itu pada perjalanan yang jauh. Adapun sholat fardu sedang berkendaraan atau berjalan kaki karena takut, maka tiada sangkutnya dengan safar atau perjalanan. Demikian juga memakan bangkai. Demikian juga menunaikan sholat pada waktunya dengan tayamum ketika ketiadaan air. Maka mengenai hal-hal tersebut sama padanya antara orang mukim dan orang musafir. manakala terdapat sebab-sebabnya. Kalau Anda bertanya pengetahuan mengenai rukhsah tadi, adakah wajib bagi orang musafir mempelajarinya sebelum berjalan, atau disunatkan yang demikian kepadanya? Ketahuilah bahwa kalau musafir itu bercita-cita tidak menyapu muza, tidak mengkosor, tidak menjamak, tidak membuka puasa, dan tidak mengerjakan sholat sunat dengan berkendaraan dan berjalan kaki, niscaya tidaklah wajib mengetahui syarat-syarat rukhsah pada yang demikian, karena menggunakan rukhsah tidaklah wajib atasnya. Adapun pengetahuan tentang rukhsah, tayamum, maka wajib dipelajarinya, karena ketiadaan air tidaklah terserah kepadanya, kecuali ia bermusafir pada tepi sungai yang dipercayai tetap ada airnya, atau ada menyertainya di jalan seorang alim yang sanggup memberi fatwa kepadanya ketika diperlukan. Maka bolehlah mengemudiankan pelajaran itu sampai kepada ketika diperlukan. Apabila berat dugaannya tidak ada air dan tidak ada sertanya seorang alim, maka sudah pasti wajiblah ia mempelajarinya. Jikalau Anda bertanya bahwa tayamum itu diperlukan untuk sholat yang belum masuk waktunya, maka bagaimanakah wajib mengetahui ilmu bersuci untuk sholat yang belum wajib dan terkadang tidak akan wajib? Maka aku menjawab, orang yang diantaranya dan Ka'bah terdapat suatu jarak jauh yang tidak tertempuh selain dalam satu tahun, maka wajiblah ia memulai perjalanan sebelum datangnya bulan haji. Dan wajiblah sudah pasti mempelajari manasik atau segala ibadah haji. Apabila ia menduga bahwa tidak akan memperoleh di jalan orang yang dapat ia belajar padanya, karena dasarnya hidup dan terus hidup, dan apa yang tidak sampai kepada yang wajib kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Dan tiap-tiap yang diharapkan wajibnya secara kenyataan dan kerasnya dugaan dan mempunyai syarat yang tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan mendahulukan syarat tersebut atas waktu wajibnya, maka wajiblah sudah pasti mendahulukan mempelajari syarat itu. Seperti ilmu manasik sebelum waktu haji dan sebelum mengerjakannya. Jadi, maka tidak halal bagi musafir mengadakan perjalanan selama ia tidak mempelajari sekadar ini dari pengetahuan tayamum. Kalau ia berazan kepada rukhsah-rukhsah yang lain, maka wajib pula mempelajari sekadar yang telah kami sebutkan dari ilmu tayamum dan rukhsah-rukhsah lainnya. Sesungguhnya, apabila tidak mengetahui sekadar yang membolehkan rukhsah bagi safar, niscaya tidak memungkinkan dia meningkatkan demikian. Kalau Anda bertanya, jikalau tidak dipelajarinya cara mengerjakan sholat sunat, sedang dia itu berkendaraan atau berjalan kaki, apakah yang akan mendatangkan mudharat baginya? Kesudahannya, kalau ia mengerjakan sholat, bahwa sholat itu tidak sah dan sholat itu tidak wajib, maka bagaimanakah pengetahuan mengenai sholat itu menjadi wajib? Maka aku menjawab, termasuk wajib bahwa ia tidak mengerjakan sholat sunat di atas sifat batal atau sifat tidak sah. Maka mengerjakan sholat sunat serta berhadas, bernajis, menghadap tidak ke kiblat, dan tanpa menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat adalah haram. Maka haruslah ia mempelajari apa yang memeliharakannya dari sholat sunat yang tidak sah atau yang fasid untuk menjaga dari terjatuhnya ke dalam larangan. Inilah penjelasan pengetahuan mengenai apa yang diringankan bagi musafir dalam perjalanan atau safarnya. Bagian kedua. Tugas yang terus-menerus disebabkan perjalanan atau safar, yaitu ilmu kiblat dan waktu. Yang demikian itu wajib juga di tempat menetap atau tidak dalam perjalanan. Tetapi di tempat menetap bagi orang yang memadai dengan mihrab yang telah disepakati untuk menunjukkan arah kiblat, maka tidak usah lagi mencari kiblat. Begitu pula dengan muadzin atau orang yang mengerjakan azan yang menjaga waktu sholat, maka tidak usah lagi mencari ilmu waktu. Kadang-kadang orang musafir itu meragukan kepadanya kiblat, kadang-kadang menyaksikan kepadanya waktu, maka tidak boleh tidak mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan kiblat dan waktu. Adapun tanda-tanda kiblat ada 3 perkara. Pertama, tanda bumi, seperti mengambil tanda atau dalil dengan bukit atau gunung, desa, dan sungai. Kedua, tanda udara, seperti mengambil tanda atau dalil dengan angin dari utara dan selatan, timur dan barat. Ketiga, tanda langit, yaitu bintang-bintang. Adapun tanda bumi dan udara, maka berlainan dengan berlainannya negeri. Maka terkadang ada jalan yang ada padanya bukit yang tinggi, yang diketahui bahwa bukit itu di kanan atau di kiri, di belakang atau di hadapannya orang yang menghadapkan kiblat. Maka hendaklah diketahui dan difahami yang demikian. Begitu pula angin. Kadang-kadang ia menunjukkan pada bagian negeri. Maka hendaklah yang demikian itu difahami. Dan kami tidak sanggup menyelidiki yang demikian, karena bagi masing-masing negeri dan iklim mempunyai hukum yang lain. Adapun tanda langit, maka dalil-dalilnya terbagi kepada tanda siang dan tanda malam. Tanda siang, yaitu matahari. Maka tidak boleh tidak dijaga sebelum keluar dari negerinya, bahwa matahari itu ketika tergelincir atau zawal, di mana ia berada. Apakah di antara 2 bulu kening, atau di atas mata kanan, atau mata kiri, atau ia cenderung lebih banyak kepada dai dari yang tadi. Sesungguhnya matahari pada negeri bagian utara tidaklah melampaui tempat-tempat tersebut. Apabila dihafalkannya yang demikian, maka manakala diketahui zawal dengan dalilnya yang akan kami sebutkan, niscaya diketahui kiblat. Begitu pula dijaga tempat matahari waktu asar. Karena pada 2 waktu ini, zuhur dan asar, diperlukan pada kiblat dengan mudah. Dan ini juga karena adanya berlainan dengan berlainannya negeri-negeri, maka tidak mungkin menyelidikinya. Adapun kiblat pada waktu maghrib, maka dapat diketahui dengan tempat terbenamnya matahari. Yang demikian itu dengan menghafal bahwa matahari terbenam dari sebelah kanan orang yang menghadap ke kiblat, atau matahari itu condong pada mukanya atau puduknya. Dan juga dengan syafaq atau cahaya merah setelah terbenam matahari, yang diketahui kiblat untuk sholat isya. Dan dengan tempat terbit matahari diketahui kiblat untuk sholat subuh. Maka seolah-olah matahari itu menunjukkan kiblat pada sholat 5 waktu. Tetapi yang demikian itu berlainan pada musim dingin dan musim panas. Sesungguhnya tempat terbit dan terbenam matahari itu banyak, walaupun terbatas pada 2 arah. Maka tidak boleh tidak mempelajarinya juga yang demikian itu. Tetapi kadang-kadang sholat maghrib dan isya dikerjakan sesudah hilang syafaq. Maka tidak mungkin mendapatkan petunjuk kepada kiblat dengan syafaq. maka haruslah dijaga tempat kutub, yaitu bintang yang dinamai anak domba atau jadji. Dia itu bintang beredar atau kaukab, seperti bintang petang. Tidak terang gerakannya dari tempatnya. Yang demikian itu ada kalanya bintang itu berada di atas wuduk orang yang menghadap kiblat, atau atas baunya yang kanan dari punggungnya, atau baunya yang kiri pada negeri-negeri bagian utara dan Makkah, dan pada negeri-negeri bagian selatan seperti Yaman dan sekitarnya. Maka bintang itu berada pada hadapan orang yang menghadap kiblat. Maka pelajarilah yang demikian itu. Dan apa yang diketahuinya pada negerinya, maka hendaklah dipegangi pada jalan seluruhnya. Kecuali apabila perjalanan itu sudah jauh. Sesungguhnya jarak perjalanan atau al-masafah itu, apabila sudah jauh, niscaya berlainanlah tempat beradanya matahari, tempat berada bintang kutub, tempat matahari terbit dan terbenam. Kecuali ia sampai di tengah perjalanan ke beberapa negeri, maka seyogialah bertanya kepada orang yang pandai atau mengintip bintang-bintang itu, di mana ia menghadap mihrab dari masjid jami negeri tersebut, sehingga jelaslah kepadanya yang demikian. Maka manakala diketahui dalil-dalil itu, maka diperpegangilah kepadanya.